apa? Mau NU dhewe gambari Kanjeng Asari ku arang-arang sing duwe. Nasib. Bapak ane terus NU anak embu. Duwe sik yo. Itu satu. Bila hadir Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sudah wali sembilan wa ila hadir di Kanjeng Priyara di Ponegoro Sentot Prawiro Dirjo Imam Bonjol Ki Hasan Maulani Ki Rifai sampai Ibu Kartini Cik Ditiru sampai Tengku Umar dan tokoh-tokoh pejuang sampai Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto. Kenapa begitu disebut? Sudah mengatakan baik kan? Sudah mengatakan baik kan? Kenapa masih diunggit-unggit terus? Baik tidak? Dan tegas, baik tidak? Jangan diunggit-unggit. Oh. Dulu Soeharto, Soeharto, walaupun bagaimana Pak Harto ikut andil besar mengisi kemerdekaan ini, jangan main-main. Pak Karno telah mengisi kemerdekaan, setelah berjuang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah, beliau ikut andil memerdekakan bangsa ini, mengisi kemerdekaan, menjadi proklamator Republik Indonesia. Tegas berani mengucapkan Indonesia. Jangan menjadi bangsa yang cengeng. Kalau menyebutkan Indonesia, tunjukkan kami fanatik sebagai bangsa Indonesia. Indonesia. Kali lagi Indonesia. Itu. Itu namanya orang Indonesia tenang saja. Indonesia. Mulu menang perang sampean. Maju jalan terpok. Edo, jangan sampai lupa. Siapa lagu ni pada bulan bulan? Apa tenang? Pada bulan, pada ni saya ingat rembulan ni. Awi awi ceritani kanggo sebo mengko suri kene ceritani pilek mau pisan den kaya lho wis sesek iki keindahan keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara harum di Nusantara Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Sayyidina wa Jejak-jejak para pendahulu, sejarah sapestikannya tersurat tersiratnya selalu jadi bekal penerusnya. Sudah berani menyatakan baik, apalagi pahlawan-pahlawan beliau-beliau itu, wah luar biasa. Lah sampean kalian kulo panjenengan dengan kita-kita ini pernah mengisi kemerdekaan apa? Coba kamu tanya. Coba isi apa untuk bangun umat ini, bangsa ini siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa? Coba para beliau-beliau begitu hebatnya. Itu satu contoh. Kembali lagi, jadi lisan ini kalau sudah terdidik baik, mengucapkan di mana saja akan baik, karena ini buahnya wudu. Nah, pertanyaannya yang terakhir, berapa kali kita mencuci, membersih hati? Kalau wudu 5 kali. Selain wudu, mandi berapa kali? 3 kali. Nah, kita saban hari ini membersihkan hati kita ini sudah berapa kali? Coba. Itu pertanyaan. Hati ini, Pak, kata Ibnu Taimiyah, al-qulub mithlul hadid, keras bukan, bukan itu maksudnya. Besi ini, golok, pedang, sudah diasah kayak apapun putihnya, cangkul sudah diasah kayak apa putihnya, taruh di belakang. Ini baru cicik-cicik, besok totol-totol kuning itu ada. Didiamkan 2 hari, semakin keluar hitamnya. Nuktah, nuktah. 1 minggu, semakin gelap. Itu satu contoh. Coba. Berapa kali kita mencuci ini? Tambah menutupi cahaya putihnya hati, tertutupi oleh karatan-karatan hati. Apa karatan-karatan hati itu? Takabur, sombong, sum'ah, riya, dan penyakit-penyakit hati yang membahayakan, bisa menghancurkan imannya sendiri, bisa menghancurkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya. Kapan kita akan membersihkan itu? Orang tidak pernah berzikir masa bodoh. Ketika nazar, kita biasa pakai baju tangan kanan dulu ikut sunnatun Nabi, tidak usah dikomando, langsung tangan ini, tangan kanan mendahului, karena tangan kanan biasa dilatih sunnah Nabi, mulut biasa dilatih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, baca sholawat, walaupun biasanya alhamdulillah kena puntung rokok yang masih menyala, mulutnya otomatis alhamdulillah, padahal nginjek puntung rokok yang masih menyala, tapi kebiasaannya biasa mengucapkan alhamdulillah. Yang biasanya subhanallah, subhanallah. Yang biasanya dancok, ya dancok. Iya kan? Kebiasaan. Maka thariqah di sini berperan untuk membersihkan hati semua itu, menggantikan karatan-karatan hati. Mari kita hias hati itu supaya terukir la ilaha illallah. Tujuan utamanya membersihkan ini supaya kita hatinya bersih, yang muncul kasih sayang sesama kita. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah bersih, kita selalu bercermin kepada Rasulullah, kepada kecintaan kita. Itu tujuan tarekat. Jadi bukan masuk tarekat biar kaya, tidak. Oh, kalau masuk tarekat nanti bisa jalan di atas air, kalah dengan ikan. Jangan khawatir, pokoknya kalau masuk tarekat bisa terbang, lu kalah sama burung. Tarekat bukan untuk itu. Tarekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan diri kita sebagai kaula, sejauh mana kesadaran kita sebagai hamba Allah, sadar bertuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kewajiban kita kepada Rasulnya? Apa kewajiban kita kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita? Apa kewajiban kita kepada para ulama wal auliya? Apa kewajiban kita kepada ulil amrinya? Itu tertuntut, tertuang di dalam iqamus shalah. Jadi kira apa sih? Saya ambilkan sedikit saja manajemen yang paling rapi Al-Qur'an. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pembangunan ideologi. Yang kedua, pembangunan manusia atau SDM-SDM yang luar biasa. Manusia seutuhnya ialah wa yuqimuna shalah. Yang terakhir, membangun ekonomi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini manajemen yang rapi sekali. Itu Al-Quran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinatul Munawwarah, bukan ngasah pedang, dikit-dikit jihad, diganti jihadnya untuk apa? Membela fuqara wal masakin, bikin marketing, bikin pasar, bikin sarana pembangunan, tumbuhkan intelektual ilmuwan. Pedangnya diganti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hijrah lalu jihad, sedikit-sedikit jihad, maaf saja. Kalau kita mau jihad, tuh para janda yang yatimnya banyak, jangan masih muda dilihat ibunya saja. Anak-anak saudara-saudara kita yang putus sekolah, yang sebetulnya hampir di DO di dalam mahasiswanya, karena apa? Biaya, tuh perlu jihad. Ayo keluarkan uang, ini generasi kita, supaya jadi dokter, supaya insinyur pertanian dan lain sebagainya. Mana? Ini seruan saya nih, gila. Berani. Ya. Itu jihad tuh. Tetangga saya kena penyakit, masya Allah, padahal otaknya luar biasa, kakinya begini, lumpuh, itu perlu biaya dokter. Mana? Itu jihad tuh. Itu pentingkan. Nasional muslimin rahimakumullah. Rasulullah tidak begitu, langsung pindah dari Mekah ke Madinah, dibangun sarana dunia pertanian sampai dunia perikanan dan lain sebagainya. Yang tadinya modal pinjam, tapi sekarang Rasulullah pada waktu itu mampu dunia Islam mengeluarkan modal, kumpulkan Nasoro, kumpulkan Yahudi, jadikan satu. Mereka adalah bagian dari bangsa Arab. Rasulullah kumpulkan, ayo untuk memodal, untuk membangun bangsa ini. Mana modalmu? Mengeluarkan. Yang ini mengeluarkan, yang ini mengeluarkan. Disitulah Rasulullah mendapat gelar bapak bangsa. Sekarang kemana? Sekarang kemana? Rasulullah sudah maju mendidik kepada kita wawasan jauh sekali. Itu diantaranya. Nah itulah. Maka kembali tadi, saya tidak urus ngomong berapa waktunya buru-buru. Tapi kalah sama Sunan Ampel. Sampai sekarang masih bisa beri makan ya. Hidup. Kesari Hidayatullah, coba lihat sebelah non muslim, sebelah muslim. Yang muslim rombongan macam-macam dari Palembang, dari Lampung sendiri, ke ziarah ke Banten sampai ke Maulana Syarif Hidayatullah. Yang belum dari Jawa Timur. Oh, asik benar. Yang sebelah non muslim pakai menyan, pakai lilin, terserah keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sama-sama bersama ziarah Syarif Hidayatullah. Luar biasa. Dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kita yang umat Islam sebelah, ada yang gaya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang ini, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain belakang, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Yang lain rombongan lagi, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Yang sana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sana Yasin, kelompok-kelompok, enggak ada yang ribut. Ini yang kelompok ini tanya, lu bajunya apa, Pak? Merah apa hijau? Apa kuning? Ya, tanya. Kompak, rukun. Kita mikir, ya Allah, ya malu, malu. Beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu, masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. kita yang masih hidup kalah dengan orang yang mati. Itulah syariatullah orang ahli tarikah khususnya. Tarikahnya Sattariyah, juga tarikahnya Sadaliyah. Luar biasa. Kenapa? Sari Hidayatullah Sunan Ampel Wali 9, matanya kenal kepada yang menciptakan matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya. Itulah. Ini kepentingan tarekat di sini. Dari itu. Buahnya tarekat, antak budallah karena katarah, fa'indam takun tarah, fa'innahu. Ya Rab, kalau kita sudah itu, kita merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, betul-betul dijiwai. Insya Allah kalau mau berbuat apa-apa malu ah, karena merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Kalau masih melaksanakan yang dablek karena loh, itu pertama. Antak budallah karena katarah, fa'inlam takun darah, fa'innahu. Ya Rab. Jadi situlah, mari kita bersama-sama, walaupun sesingkat ini kita tidak bisa panjang lebar lagi. Sudah jam 1, malah setengah 2. Kita hanya mengucapkan sekali lagi selamat untuk baru Dr. yang baru dilantik. Dan kita ngajak, mari yang belum bertorekoh, ayo tunjukkan, semua torekoh sama. Tidak ada tarekat yang paling besar, itu tidak ada. Sadaliyah yang dibaca, la ilaha illallah. Alawiyah yang dibaca, la ilaha illallah. Qadiriyah yang dibaca, la ilaha illallah. Hijaniyah yang dibaca, la ilaha illallah. Idrisiyah yang dibaca, la ilaha illallah. Sattariyah yang dibaca, la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah. Siapa yang bisa ngukur besarnya kalimah la ilaha illallah? Adapun fadhail sudah tidak usah berbicara fadhail. Mari kita buktikan isinya tarekat untuk bekal kita kehidupan kita sehari-hari. Mumpung masih ada umur, kita latih lisan kita, mata kita min ahli la ilaha illallah, sesuai sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qolaha dahola hisni, faman dahola hisni, amin amin azabi. Barang siapa kalimah la ilaha illallah adalah hidung pengayomanku, keselamatanku. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke bentengku. Dan barang siapa masuk ke bentengku, maka selamatlah orang itu, amanlah dari siksaku. Ini jaminan ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sehingga kita apabila tahu di dalam tarekah mengamalkan dengan baik, kita akan mampu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal oh, karena kita hasil buahnya sholat itu bisa kita memetik untuk kehidupan sehari hari yang didukung dengan ahlu la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak ada kepuasan, saya mohon maaf yang sudah besarnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyat, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.